warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'du. Kita membaca halaman 241, penyempurna syariat Islam dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah, falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'il islami mithlu az-zakati was-sawmi wal-hajji wal-jihad wal-adhan والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Setelah Nabi SAW menetap di Madinah dan beliau memiliki kekuatan di Madinah, umira, beliau diperintahkan bi baqiyati syara'il Islam, untuk melaksanakan syariat-syariat Islam yang lainnya. Lalu disebutkan oleh penulis di sini beberapa syariat Islam yang ada kaitannya dengan syiar agama, yang itu tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali ketika seseorang berada di tempat yang aman untuk menjalankan syariat Islam, seperti zakat, puasa, haji, jihad, azan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lainnya. Baik, kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Penyempurnaan penyempurnaan syariat Islam. Setelah menetap di Madinah, beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lain, seperti zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan syariat-syariat Islam lainnya. Penulis mengatakan, setelah Nabi SAW menetap di Madinah, beliau mendapat perintah sebagai penyempurnaan syariat Islam. Selama 10 tahun di Makkah, beliau mengajak kepada ketauhidan, kemudian mendapat perintah sholat 5 waktu. Tak lama kemudian beliau mendapat perintah hijrah, sementara pada saat itu belum ada perintah zakat, puasa, haji, dan beberapa syiar Islam lainnya. Dari perkataan pengarang bisa kita ambil pengertian, zakat diwajibkan pertama kali dan secara rinci di Madinah. Tetapi sebagian berpendapat zakat diwajibkan pertama kali di Mekah, tetapi belum dijelaskan nisab atau ukuran wajib dan cara pembagiannya. Dan di Madinah dijelaskan nisab dan jumlah yang wajib dizakati. Dasar yang mereka gunakan adalah bahwa ayat yang mewajibkan zakat sebagian ada terdapat di dalam surat Makkiyah, seperti firman Allah dalam surat Al-An'am, wa atu haqqahu yauma hasati, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, yaitu dengan dikeluarkan zakatnya. Quran surat Al-An'am ayat 141. Dan firman-Nya, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak meminta. Quran surat Al-Ma'arij ayat 24-25. Yang jelas, kewajiban zakat secara permanen dimulai di Madinah. Begitu juga kewajiban adzan, sholat Jumat, dan sholat jamaah ditetapkan di Madinah, karena adzan yang berisikan panggilan untuk sholat berjamaah diwajibkan di tahun kedua hijrah. Adapun zakat dan puasa, keduanya diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Sedangkan perintah haji ditetapkan di tahun ke-9 hijrah, dan menurut pendapat yang kuat, setelah Makkah menjadi negeri Islam yang diawali dengan Fathu Makkah pada tahun ke-8 hijriah. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar juga baru diperintahkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah. Demikian pula syiar-syiar Islam lainnya baru diperintahkan setelah tegaknya Daulah Islamiyah di Madinah. Nah, di sini ada khilaf tentang masalah kapan kewajiban zakat itu ada dalam Islam. Dan kesimpulan yang lebih tepat, wallahu a'lam, bahwa perintah zakat sudah ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Buktinya apa? Ayat-ayat yang memerintahkan zakat adalah ayat-ayat makkiyah. Namun tidak ada rincian. Tidak ada rincian. Sehingga belum bisa dilaksanakan. Tidak ada rincian dan belum bisa dilaksanakan, tidak ada penjelasan apa saja yang dizakati, nisabnya berapa, kemudian berapa yang harus dikeluarkan, kepada siapa harus diserahkan. Ini semuanya rinciannya baru ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kalau di Mekah adanya hanya perintah global. Sedangkan perintah yang rinci baru ada di Madinah. Sehingga zakat sudah ada perintahnya ketika di Mekah, tapi pelaksanaannya baru bisa dilakukan di Madinah. Yang ini menjadi dalil oleh sebagian ulama bahwa al-aslu fil amri la yaqtadi al-fawr. Al-aslu fil amri la yaqtadi al-fawr. Hukum asal adanya perintah itu tidak harus dilaksanakan segera. Hukum asal adanya perintah tidak harus dilaksanakan segera. Sehingga misalnya orang diperintahkan sekarang, tapi pelaksanaannya sekian hari lagi atau sekian bulan lagi. Ini menurut sebagian ulama diperbolehkan. Namun pendapat ini pendapat yang kurang kuat. Dan ini khilaf dalam masalah usul fikih. Khilaf dalam masalah usul fikih. Karena pendapat yang kedua mengatakan al-aslu fil amri yaqtadil fawr. Hukum asal perintah itu harus segera dilaksanakan. Dan insyaallah pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat berdasarkan firman Allah taala wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah untuk menuju ampunan Allah taala dengan melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memarahi orang yang menunda-nunda perintah sampai kemudian dibuat oleh Allah hatinya menjadi keras, sebagaimana yang terjadi pada Yahudi. Tala alaihimul amadu, sudah lama Taurat itu ada bersama mereka. Faqasat qulubuhum, namun tidak segera mereka laksanakan, sehingga membuat hati mereka menjadi keras. Dan Allah ceritakan ini sebagai bentuk peringatan bagi kaum muslimin yang menerima informasi ini. Kalau kalian tidak ingin seperti Yahudi, sudah mendapatkan Al-Quran, sudah mendapatkan wahyu, tapi kemudian kalian tunda, maka bisa jadi itu menyebabkan hati kalian menjadi keras. Lalu bagaimana dengan kejadian zakat? Kejadian zakat karena belum memungkinkan diamalkan meskipun ada perintah, maka pelaksanaannya tertunda. Pelaksanaannya tertunda. Dan ini mirip sebagaimana perintah haji. Ulama khilaf kapan haji itu diperintahkan, dan pendapat yang masyhur haji diperintahkan di tahun 2 Hijriah. Adanya perintah haji di tahun 2 Hijriah. Sedangkan pelaksanaan haji di tahun haji pertama tahun berapa? Tahun 9 Hijriah. Hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 10 Hijriah. Haji pertama hajinya Abu Bakar As-Siddiq, yang misi beliau tidak hanya sebatas haji tapi juga memberikan pengumuman mulai hari ini sudah tidak boleh ada lagi orang musyrikin di Masjidil Haram. Agar mereka ketika atau agar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjidil Haram tidak ada lagi orang yang tawaf sambil telanjang. Sehingga Abu Bakar melakukan pembersihan Masjidil Haram dari al-fawahish, dari tindakan orang-orang musyrikin yang sangat keji, tawaf sambil telanjang, baik laki-laki maupun perempuan, karena tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang ke sini. Kemudian juga untuk yang lainnya seperti adzan dan seterusnya, yang tadi kita simpulkan bahwa syariat-syariat ini hanya bisa dilaksanakan di negeri di mana orang muslim mendapatkan keamanan. Kemudian perintah amar ma'ruf nahi mungkar masuk di dalamnya adalah jihad fi sabilillah. Masuk di dalam perintah amar ma'ruf nahi mungkar adalah jihad fi sabilillah, dan ini diperintahkan belakangan ketika kaum muslimin sudah memiliki kekuatan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita akan membaca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjalani semua itu selama 10 tahun. Setelah itu beliau wafat. Semoga salawat Allah dan salamnya tetap terlimpah atasnya. Setelah hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup selama 10 tahun. Tatkala Allah menyempurnakan agama Islam dan mencukupkan nikmatnya kepada orang-orang mukmin, maka dipanggillah beliau menghadap Allah dan tinggal bersama-sama para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang saleh di suatu tempat yang tinggi di sisi Allah. Beliau mulai sakit di akhir bulan Safar dan awal bulan Rabiul Awal. Beliau keluar ke hadapan para sahabat dalam keadaan kepala dibalut, lalu beliau naik mimbar. Setelah membaca syahadat, yang pertama kali beliau ucapkan adalah istighfar dan mohon ampunan bagi para syuhada perang Uhud. Kemudian beliau bersabda, "Inna 'abdan min ibadillahi khayyaruhullah bait khayyaruhullah bainat dunya wa baina ma 'indah fahtaru ma 'indallah." Sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah disuruh memilih di antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah, maka ia memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar langsung memahami maksudnya sehingga beliau menangis dan berkata, "Bapak dan ibuku sebagai tebusan, aku jadikan bapak kami, ibu kami dan anak-anak kami, jiwa kami dan harta kami sebagai tebusanmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala rislika ya Aba Bakrin?" Thumma qala, "Inna amannan nasi alayya fi sohbatihi wa malihi Abu Bakrin, walau kuntu muttakhidan minan nasi khalilan ghayra rabbi lattakhattu Aba Bakrin, walakin khullaktul islami au mawaddatul." Perlahan wahai Abu Bakar. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling banyak pengorbanannya dalam persahabatan dan hartanya bagiku adalah Abu Bakar. Jikalau aku mengambil kekasih selain Tuhanku, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih dekatku, tetapi dia cukup sebagai kekasih dan teman karib dalam Islam." Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu memerintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami kaum muslimin. Dan pada hari Senin 12 atau 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, panggilan Allah tiba. Ketika beliau merasakan ajal akan segera tiba, beliau memasukkan tangannya ke dalam air yang ada di sampingnya dan diusapkan ke mukanya sambil bersabda, "La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat." Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat atau rasa yang sakit. Kemudian beliau mengarahkan pandangannya ke atas dan berdoa, "Allahumma firrafiqil a'la, ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang tertinggi di surga." Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari itu, sehingga seluruh kaum muslimin dilanda kekuncangan dan kegelisahan. Itu hal yang wajar. Abu Bakar lalu naik mimbar, kemudian memuji Allah dan berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah selalu hidup, tidak mengalami kematian. Kemudian dia membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang sebagai orang murtad? Quran surat Ali Imran ayat 144. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Quran surat Az-Zumar ayat 30. Maka tangis kaum muslimin semakin menjadi-jadi karena mereka sadar bahwa beliau benar-benar telah meninggal dunia. Lalu beliau dimandikan bersama pakaian yang beliau kenakan untuk menghormatinya. Kemudian dikafani dengan tiga helai kain, dengan tiga helai kain kafan putih suhuli, tanpa disertakan di dalamnya baju dan surbannya. Beliau disolatkan tanpa imam dan dikuburkan pada hari Rabu setelah selesai pemilihan khalifah sebagai pengganti beliau. Semoga salawat dan salam dari Allah tercurah bagi beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijma' ulama, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim, ijma' ulama di hari Senin. Kemudian tanggalnya tadi disebutkan ada dua versi, antara 12 dan 13 Rabiul Awal. Dan ini lebih pasti dibandingkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kelahiran beliau, apakah di bulan Rabiul Awal, bulannya saja, ulama khilaf. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Muharram, ada yang mengatakan bulan yang lainnya. Bulannya saja ulama khilaf, apalagi tanggalnya. Karena itu 12 Rabiul Awal yang diperingati sebagai hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama memberikan nasihat ini lebih dekat kepada hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu di antara kritikan yang kita sampaikan untuk mereka yang merasa gembira di tanggal itu, bisa jadi justru mereka salah dalam memilih posisi. Ini persis sebagaimana gayanya orang Nasrani yang mereka memeriahkan tanggal 25 Desember sebagai yang dianggap sebagai hari kelahiran Isa alaihi salatu wassalam. Padahal Isa alaihi salam lahir ketika rutab, ketika kurma basah itu masih ada. Dan rutab ada, itu tidak mungkin di musim dingin. Apa dalilnya kalau ada rutab ketika itu? Maryam dalam kondisi sudah mendekati lahiran, dia diperintahkan oleh Allah, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutuban janiya. Coba kamu goncangkan bagian bawah kurma itu. Digoncangkan bagian bawah kurma itu. Nanti akan berjatuhan rutab-rutab. Akan berjatuhan kurma-kurma basah kepada kamu. Sehingga ketika Maryam mau lahir ada rutab, dan rutab tidak mungkin ada di musim dingin. Makanya orang yang umroh sekarang kalau mau beli rutab itu rutab Kolkasan kemarin, mungkin sudah sekian bulan yang lalu baru dijual. Karena buah kurma ini musiman, buah kurma ini musiman, dia hanya muncul di musim tertentu saja. Sehingga 25 Desember ini bukan lebih dekat kepada lahirnya Isa alaihissalatu wassalam, bahkan sangat jauh dari waktu lahirnya Isa alaihissalatu wassalam. Ala kulli hal, dalam masalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang paling tahu tentang kapan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menetapkan tanggal tertentu sebagai hari yang istimewa untuk menyambut lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan kata lain, beliau dan para sahabat tidak melaksanakan kegiatan peringatan maulid, meskipun mereka yang paling paham dan paling tahu tentang waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya setelah mereka menyelesaikan tugas dakwah, maka pensiunnya adalah menghadap Allah Ta'ala. Karena itulah ketika turun surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath," Ibnu Abbas mengatakan, "Hadza ajalu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Surat ini adalah ajalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Ibnu Abbas bisa memahami seperti itu? Karena surat An-Nasr itu bercerita ujung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia, waraaitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu perhatikan banyak orang telah masuk ke dalam agama Allah, berarti dakwahmu telah berhasil. Kemudian Allah perintahkan selanjutnya perbanyak memohon ampunan kepada Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perbanyak bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah dan mensucikan namanya. Dan itulah penghujung dari setiap kegiatan ibadah. Makanya selesai majelis kita membaca doa kafaratul majelis. Dan doa kafaratul majelis isinya ini, mensucikan nama Allah, memuji Allah dan beristighfar, bertobat kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti surat ini adalah penghujung kegiatannya sang Nabi. Nah, kalau sang Nabi sudah selesai kegiatannya, maka beliau tidak kemudian dikasih rumah yang mewah, menikmati sisa kehidupannya. Namun beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima balasannya. Karena itu menjelang kehidupan atau menjelang wafatnya beliau, beliau bersabda kepada para sahabat, "Inna 'abdan min ibadillah khayyarahu Allahu bainad dunya wa baina ma 'indallah." Ada seorang hamba di antara hamba Allah yang dia dikasih pilihan oleh Allah antara menetap di dunia ataukah ingin segera mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Fakhtaro ma'indallah, namun dia lebih memilih untuk apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar paham siapa yang dimaksud hamba ini. Dan Abu Bakar paham apa yang dimaksud memilih apa yang ada di sisi Allah. Sehingga yang terjadi apa? Nangis. Makanya orang yang paham cerita itu akan lebih mendapatkan pengaruh dibandingkan yang tidak paham. Sahabat yang lain bengong saja. Ada seorang hamba, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang cerita orang lain. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang cerita orang masa silam. Tapi Abu Bakar ngerti, beliau sedang cerita tentang diri beliau sendiri. Ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah mau tetap tinggal di dunia ataukah mendapatkan apa yang di sisi Allah, dan beliau memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar ngerti, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memilih apa yang ada di sisi Allah, itu artinya beliau akan segera menghadap Allah wafat. Akhirnya Abu Bakar menangis karena beliau paham. Makanya semakin paham seseorang terhadap nas, terhadap teks dalil, akan semakin bisa meresapi apa yang dia dengar. Sehingga langsung Abu Bakar mengatakan, "Bi abi anta wa ummi." Bapak dan ibuku sebagai tebusan. Ini kalimat fida, bukan kalimat sumpah. Kalimat fida, bukan kalimat sumpah. Kalau kalimat sumpah, haram bersumpah atas nama bapak dan ibunya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala risrika ya Abu Bakar." Tenang-tenang wahai Abu Bakar. Tenang-tenang wahai Abu Bakar. Meskipun beliau paham, Abu Bakar ngerti kalau nanti yang mau meninggal adalah saya. Dan Abu Bakar dengan penuh semangat dia mengatakan, "Kami akan bela Anda ya Rasulullah. Semua akan kami serahkan untuk Anda ya Rasulullah." Lalu beliau mengatakan, inna amanan nasi alayya. Orang yang paling besar jasanya kepadaku, manna yamunnu, itu artinya apa? Memberikan jasa dan kenikmatan. Yamunnuna alayka an aslamu, mereka merasa berjasa ketika mereka masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang bersedekah untuk melakukan al-mannu. Al-mannu apa? Mengundat-undat, menyebut-nyebut kembali kebaikannya. Inna amanan nasi alayya, orang yang paling besar jasanya kepadaku, fi suhbatihi, ketika menyertaiku, wa malihi, dengan mengorbankan hartanya, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar paling banyak mengeluarkan waktunya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak mengeluarkan hartanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan, "Walau kuntu muttakhidan minan nasi khalilan ghaira rabbi, lattakhadtu Abu Bakar." Andaikan saya boleh untuk menjadikan manusia sebagai khalil, saya akan pilih Abu Bakar. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memiliki khalil dari kalangan manusia. Dulu sudah pernah kita ceritakan ini. Sudah pernah kita bahas kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memiliki khalil di kalangan manusia? Kenapa tidak boleh? Jadi kedekatan sosok tertentu atau kedekatan makhluk dengan makhluk yang lain itu bertingkat, ya, bertingkat. Sebagaimana pula kedekatan seorang makhluk kepada Tuhannya juga bertingkat. Kedekatan yang paling tinggi adalah derajat abdun, hamba. Sehingga kita kenapa mau menghambakan diri kepada Allah, mau sujud kepadanya, meletakkan wajah yang paling mulia sejajar dengan kaki dan lutut, karena kita adalah hamba Allah. Kita ingin tunduk kepadanya. Boleh enggak hamba memiliki hamba? Bolehkah hamba memiliki hamba? Saya akan tunjuk si A sebagai hambaku. Boleh? Tidak boleh. Derajatnya kesyirikan. Nah, di bawah abdun itu khullah. Di bawah derajat abdun itu khullah. Di bawah derajat ibadah itu khullah. Kalau ibadah statusnya abdun, kalau khullah statusnya khalil, kekasih. Nah, kalau jadi khullah itu apapun yang diinginkan dituruti. Apapun yang diinginkan dituruti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memiliki khalil di kalangan manusia, karena nanti jadinya apapun yang diinginkan manusia beliau turuti, bahaya. Beliau tidak boleh memberikan ketaatan mutlak kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau derajat abdun itu memberikan peribadatan kepada yang diibadai, derajat khalil memberikan kepatuhan yang sempurna kepada yang dijadikan sebagai khalil. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memiliki khalil dari kalangan manusia, tapi manusia boleh menjadikan beliau sebagai khalil. Apa dalilnya? Para sahabat sering menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khalili, ausani khalili. Khalilku telah memberikan wasiat kepadaku. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amarani khalili, khalilku telah memerintahkan kepadaku. Seperti perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Khalilku memerintahkan kepadaku untuk melakukan tiga hal. Puasa tiga hari tiap bulan, dua rakaat di waktu duha, dan witir sebelum tidur. Sehingga kalau sahabat, manusia boleh menjadikan beliau sebagai khalil, tapi tidak boleh sebaliknya. Karena kita boleh enggak taat mutlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bolehkah kita taat mutlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wajib. Kita wajib taat mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengikuti kemauan umatnya. Sehingga apapun yang diinginkan umatnya beliau turuti. Enggak boleh seperti itu, karena beliau hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah latar belakang kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memiliki khalil di kalangan manusia. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup lagi untuk jadi imam, maka yang diperintahkan untuk jadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana dalam sejarah yang ma'ruf kita baca. Dan ini mengisyaratkan bahwa pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, tidak sebagaimana klaimnya orang Syiah. Dan kita sepakati hal itu. Walhamdulillah, sangat mudah bagi kita untuk menerima realita khilafah semacam ini. Yang itu susah bagi Syiah sampai sekarang. Sehingga selalu nuntut-nuntut, mereka akan nuntut Abu Bakar di akhirat. Kenapa Abu Bakar menjadi khalifah dan tidak mendahulukan Ali bin Abi Thalib? Silakan dituntut. nanti siapa yang akan dibela oleh Allah Ta'ala. Kemudian ketika mendekati ajal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusapkan mukanya dengan air, dan kata Ustaz Dr. Arifin Badri, ya seperti inilah dalil kompres. Nah, kalau orang sakit, demam, dikompres ya, nah, biar dingin. Nah, salah satunya adalah didinginkan dengan menggunakan air. La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya, sekarat. Sakaratul maut dialami oleh semua manusia, bahkan sampai pun sang Nabi. Bukankah ada dalil bahasanya mukmin itu ketika nyawanya dicabut seperti apa? Seperti air yang keluar dari ceret. Air keluar dari ceret ketika ditumpahkan, gua enggak keluar, kecantol. Nah, ada yang kecantol kayak gitu? Mustahil. Pasti bisa keluar dengan lancar. Begitu mudahnya ruhnya mukmin keluar dari jasadnya ketika dicabut oleh Allah. Namun orang kafir, karena ruhnya tidak mau lepas dari jasadnya, ruhnya itu fataftariku fi jasadihi, ruhnya itu langsung menyebar ke seluruh badannya, mencengkram kuat dengan badannya, akhirnya dicabut paksa oleh malaikat. Dicabut paksa digambarkan oleh Nabi SAW seperti gancu ditaruh di wall yang basah. Ketika ditarik pasti ada yang rusak. Mungkin ketika orang kafir ruhnya ditarik oleh malaikat, dipaksa oleh malaikat, ada pembuluh darah yang pecah, ada saraf yang rusak, badannya rusak. Tidak sebagaimana mukmin keluar dengan lancar. Lalu apa yang dimaksud dengan sakarat di sini? Sakarat di sini adalah menjelang ruh dicabut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalaminya. Dan bahkan demamnya beliau 2 kali lipat dibandingkan demamnya manusia biasa. Kenapa mereka mengalami seperti itu? Itulah puncak kafarah. Agar mukmin ketika menghadap Allah, dia ada sebagian dari dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya yang berguguran dan dihapuskan oleh Allah, dikafarahi dengan kafarat, dengan sakarat yang mereka alami. Sehingga menjelang kematian mukmin itu sakit. Mukmin merasakan sakit, bahkan bisa jadi lebih sakit dibandingkan yang lainnya. Kemudian tergambar ketika ruh keluar, ada apa? Ada keringat di dahinya. Dan Nabi SAW menyebutkan di antara tanda husnul khatimah adalah adanya keringat di jidat, karena menahan rasa sakit, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengarahkan pandangannya ke atas dan mengucapkan Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Dalam riwayat yang lain kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Allahumma ar-rafiqul a'la tanpa kalimat fi. Apa yang dimaksud dengan ar-rafiqul a'la? Ar-Rafiqul A'la, ada khilaf di antara para ulama dalam memaknainya. Pendapat yang masyhur, makna dari Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiq artinya teman, Al-A'la yang paling tinggi. Ar-Rafiqul A'la berarti teman yang paling tinggi derajatnya. Siapa teman-teman orang saleh yang paling tinggi derajatnya? Allah sebutkan di surat An-Nisa, wa may yuti'i Allah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang yang akan digabungkan bersama an'ama Allahu 'alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqun, syuhada, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik rafiq, sebaik-baik teman. Dan itulah ar-rafiqul a'la. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan Ar-Rafiqul A'la, maknanya saya ingin bersama mereka, bersama orang-orang soleh pendahulu beliau, para nabi yang mendahului beliau, orang-orang soleh, syuhada yang mendahului beliau, yaitu di tempat yang mulia bersama orang-orang soleh. Kemudian ada juga yang memaknai Ar-Rafiqul A'la, maknanya adalah tempat yang paling tinggi, yaitu surga. Tempat yang paling tinggi yaitu surga, dan ini yang diterjemahkan dalam kitab yang kita baca. Dan pendapat yang kedua ini kurang masyhur. Sebagaimana penjelasan Ibn Abdul Bar, dan yang lebih masyhur adalah yang pertama tadi. Namun ala kulli hal, sebenarnya dua pendapat ini tidak saling bertentangan. Karena Ar-Rafiqul A'la, jika kita maknai teman-teman yang mulia, orang-orang yang mulia, rohnya orang-orang mulia, di mana rohnya orang mulia? Di surga. Mereka berada di tempat yang paling tinggi. Sehingga kalau dimaknai surga, berarti bercerita tentang tempat. Kalau dimaknai orang-orang soleh, berarti bercerita tentang penghuninya. Dan dua-duanya benar, tidak ada bedanya. Wallahu a'lam. Kemudian setelah Nabi SAW meninggal, seluruh kaum muslimin diliputi dengan kegelisahan. Semuanya sedih. Dan tidak ada hari yang paling menyedihkan melebihi hari wafatnya Rasulullah SAW. Itulah hari yang paling menyedihkan bagi kita, bagi kaum muslimin. Sampai akhirnya banyak di antara mereka yang lupa. Orang itu kalau senang sekali sama sedih sekali, yang terjadi apa, Pak? Logikanya tertutup, logikanya hilang. Akhirnya ngomongnya enggak karuan. Nah, ini orang yang terlalu terpengaruh dengan emosi. Pas lagi senang sekali atau lagi susah sekali, emosinya bermain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk di antara yang tidak bisa menahan emosi. Sampai logikanya tertutup. Sehingga dia memberikan ancaman, siapa yang mengatakan Nabi SAW telah mati, tak penggal lehernya. Berani mengatakan seperti itu, tak bunuh dia. Saking sedihnya ketika itu. Maka kalau melihat orang seperti ini, ya wajar. Karena itulah lawan dari emosi adalah emosi juga. Emosi dilawan dengan emosi. Emosi yang kedua adalah kesabaran. Emosi yang kedua, kesabaran. Karena ketika emosi, logika hilang. Logika tertutup. Dan itulah yang dimaksud dengan al-ighlaq. Al-ighlaq. Kondisi tertutup, logikanya disebabkan karena puncaknya emosi. Ada sebuah pernyataan, la talaqa fil mughlaq. Tidak boleh atau tidak sah talaknya orang yang dalam kondisi ighlaq. Dia kalau ngomong wawur saking marahnya kepada istrinya, sampai akhirnya diceraikan. Saya ceraikan kamu 100 kali. Tak ulangi lagi. Saya ceraikan kamu 1000 kali, misalnya. Saking marahnya. Kalau sampai seperti itu, ucapannya tidak dianggap sama sekali. Namun Abu Bakar As-Siddiq berbeda. Orang yang lebih bisa menahan emosi, sehingga logikanya bermain. Langsung beliau memberikan ceramah. May ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa may ya'budullaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, lihatlah Muhammad saat ini telah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Semuanya tertutup logikanya karena emosi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bisa memberikan pengarahan kepada mereka. Dan nasihat itu bisa menurunkan derajat emosi. Makanya kalau ada orang yang ketemu suasana seperti ini, ya, suaminya mati, ya, kemudian istrinya datang, ayo pak bangun, pak bangun. Nah, bahaya ini, nek tangi ya, medeni nanti. Kenapa kok nyuruh bangun, suaminya sudah mati? Ya karena emosi. Ketika sedihnya memuncak, logikanya hilang. Itu tidak hanya dialami oleh orang awam, termasuk juga dialami oleh bisa jadi orang yang berilmu, bahkan tingkatan sahabat. Kemudian beliau membaca firman Allah di surat Ali Imran yang ini berbicara tentang perang Uhud. Surat Ali Imran ini berbicara tentang perang Uhud, bukan berbicara tentang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena surat, ayat ini turun jauh sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, dan sudah ada banyak rasul-rasul sebelumnya. Dan rasul sebelumnya mati atau tetap hidup? Semuanya mati. Enggak ada rasul yang bertahan hidup. Kecuali Isa alaihi salatu wasalam karena diangkat oleh Allah. Afa imma ta'u kutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati atau beliau terbunuh langsung kalian jadi murtad? Dan ini untuk mengobati kesedihan kaum muslimin ketika mengalami kekalahan pada peristiwa perang Uhud. Ada berita Muhammad telah meninggal dunia. Itu masya Allah, senjata yang ada di atas langsung diturunkan, lemes semuanya. Betapa tidak, yang mereka bela sudah tidak, tidak ada. Anda memperjuangkan sesuatu, ada harapan nanti anaknya ketika besar akan disekolahkan di tempatnya si A, tapi di sekolah A ini biayanya mahal. Lalu Anda bekerja, di tengah Anda bekerja dapat informasi anak Anda meninggal. Wah, langsung gak semangat untuk bekerja. Buat apa saya bekerja? Buat apa mereka berjuang sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal? Maka diingatkan oleh Allah, kalau Nabi Muhammad SAW meninggal, apakah kalian akan tinggalkan agama kalian? Enggak benar kayak gitu. Sehingga perjuangan tetap harus dilanjutkan. Andai terjadi seperti itu. Dan ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ayat ini yang dibaca oleh Abu Bakar, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seolah-olah ayat ini baru saja diturunkan. Berarti ini dalil kalau ayat itu diturunkan di tengah para sahabat, maka langsung menyebar kemana-mana. Ini baca, itu baca, itu baca, semua orang membacanya. Jadi tren gitu ya. Sama ketika ada video viral ya, langsung jadi tren. Yang sini nyebut, situ nyebut, situ nyebut, semua orang menceritakannya. Ketika ayat baru itu turun, maka tersebar di mana-mana, banyak sahabat yang menyebutnya. Kata Ibnu Abbas, seolah-olah ayat ini baru saja diturunkan. Banyak orang yang kemudian membacanya di jalan, di rumah, ketika mereka beraktivitas untuk mengingatkan kalau Nabi Muhammad SAW telah meninggal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka juga akan mati. Maka mendengar semacam ini, tangis kaum muslimin semakin menjadi-jadi karena mereka sadar bahwasanya Nabi SAW telah meninggal dunia. Kemudian beliau dikafani atau beliau dimandikan dengan menggunakan pakaian. Umumnya mayat itu dimandikan dengan dilepasi pakaiannya. Dilepas pakaiannya terus ditutupi dengan handuk atau ditutupi dengan kafan, lalu dimandikan dengan dalam kondisi tertutup auratnya. Kemudian dikafani dengan 3 helai kain kafan putih sahulia. Dan ini nama jenis kain di masa silam ya. Dan salah satunya adalah menggunakan kain yang ada luriknya, ada garis-garisnya ya. Karena itu sebagian ulama menganjurkan kalau mau mengkafani, maka nanti satu helai disediakan kain yang ada luriknya. Mungkin bisa pesan ya, nanti dikasih lurik ya, dikasih batik gitu. Putih tapi ada luriknya, garis-garis. Insya Allah ya, bisa menyediakan gitu. Insya Allah ya. Pemakaman yang sesuai sunnah, insya Allah. Lalu beliau disolatkan tanpa imam dan dimakamkan di hari Rabu. Terjadi penundaan selama berapa hari? Wafat Senin, dimakamkan Rabu. Terjadi penundaan kurang lebih 2 hari. Kenapa ditunda? Kenapa ditunda? Karena negara tanpa pemimpin. Negara tanpa pemimpin, maka pemimpinnya tidak boleh langsung dikuburkan sampai ada penggantinya. Dan masa 3 hari itu Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu adalah waktu pemilihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga mereka ribut dulu. Hari pertama ribut karena sedihnya ketika ditinggal wafat Nabi SAW. Hari kedua mereka belum tenang. Hari ketiga baru bisa menetapkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Dalam pembayaatan yang dilakukan di Saqifah Bani Sa'idah, dan tempat itu sampai sekarang masih dirawat. Saqifah Bani Sa'idah, tempat itu sampai sekarang masih dirawat. Jadi taman di Masjid Nabawi di pintu 15. Pintu 15 nanti keluar. Nah, di situ akan ada pasar, depannya pasar itu tempat Saqifah Bani Sa'idah, jadi taman. Ada banyak kurma gede-gede di situ. Ada selokan-selokannya ya, tapi enggak ada airnya. Karena negara ketika tanpa pemimpin bisa memicu bahaya, karena itulah ada penundaan pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Mungkin demikian yang bisa kita bahas. Kemudian sedikit tambahan tentang kalimat Allahumma fi rafiqil a'la. Bolehkah kalimat seperti ini kita baca? Boleh enggak kita membaca doa, ya Allah, kumpulkan aku bersama ar-rafiqul a'la? Ataukah ini hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pendapat yang benar seperti ini diperbolehkan, namun dengan dua syarat. Syarat yang pertama, doa seperti ini hanya boleh dibaca ketika seseorang yakin mendekati ajal. Sehingga kalau dalam kondisi sehat wal afiat seperti ini, tidak boleh mengucapkan Allahumma fir rafiqil a'la. Karena ini sama dengan Arab-Arab mati. Dan kita dilarang untuk berharap mati. Nabi SAW melarang, janganlah kalian mengharapkan kematian, karena kehidupan setiap mukmin itu mendatangkan kebaikan. Namun lain halnya kalau sudah mengetahui dekatnya aja, kayaknya saya sudah sebentar lagi akan mati, kemudian dia mengucapkan semacam ini, itu bukan karena mengharapkan mati, namun karena ridho untuk bertemu dengan Allah, ridho untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Kemudian orang ini mengucapkan Allahumma fir rafiqil a'la. Yang kedua, boleh membaca doa seperti ini dalam kondisi masih sehat, namun dengan maksud jika nanti saya mati, kumpulkan saya bersama ar-rafiqul a'la. Sebagaimana doanya Ibrahim, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Dalam kondisi beliau masih sehat walafiat, sehingga kita boleh berdoa kepada Allah memohon, jika nanti saya meninggal dunia, maka kumpulkan ya Allah rohku, nyawaku bersama orang-orang yang soleh. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni birrafiqil a'la. Kalimat seperti ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bagaimana hukum bermakmum sholat tetapi imamnya masih melakukan riba atau pinjam uang di bank dan diingatkan belum mau, padahal dia imam masjid rutin? Kesimpulannya begini, tentang hukum bermakmum di belakang imam yang fasik, boleh atau tidak? Bermakmum di belakang imam yang fasik ada dua rincian. Yang pertama, jika ada tempat lain yang berdekatan dengan masjid itu yang imamnya lebih baik dibandingkan imam yang pertama, maka secara sengaja memilih imam yang fasik atau imam yang punya penyimpangan dalam masalah akidah, dalam masalah pemahaman agama, dalam masalah manhaj, sengaja bermakmum kepada imam yang fasik, lebih memilih masjid ini dibandingkan masjid itu padahal berdekatan, maka ini salah satu di antara tanda kalau makmumnya juga fasik. Kamu kok milih di situ, kenapa? Ah, di situ nomor satu. Atau di situ misalnya apa ya? Masjidnya ada gambar bantengnya, misalnya. Wallahu a'lam ya. Ini tidak ada hubungannya dengan pemilu ya, tapi ada hubungannya dengan politik. Jadi kenapa kamu milih di situ? Oh, karena masalah keberpihakan partai. Oh, itu saya cocok dengan dia karena dia satu partai dengan saya. Padahal dia orang fasik. Dia pelaku maksiat ya. Dan seterusnya. Tapi dia lebih cocok dengan ini. Atau karena kita sama-sama punya ideologi yang sama. Kita sama-sama Mu'tazila. Kita sama-sama Khawarij. Kita sama-sama apa misalnya LDII. Kita sama-sama NII. Karena kesamaan ideologi, berarti dia sama imamnya kurang lebih sama. Makanya secara sengaja memilih imam yang fasik atau imam yang punya penyimpangan dalam masalah ideologi, atau imam yang dia punya penyimpangan dalam masalah bid'ah, sengaja seperti itu padahal ada masjid yang lain yang lebih sesuai sunnah, berarti makmum ini tidak jauh beda dengan imamnya. Yang kedua, tidak ada pilihan yang lain selain di masjid itu. Ini masjid jami. Ya ada masjid yang lain tapi jauh, di luar lingkungan kampung kami. Sehingga mau tidak mau saya sholat di situ. Maka membuat sholat sendiri, tidak mau bermakmum dengan imam yang fasik seperti ini, ahli bid'ah. Ini sebagaimana rincian yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau punya kitab yang berbicara tentang bagaimana sikapnya ahlu sunnah terhadap orang yang punya penyimpangan dari sunnah. Nah, termasuk di antara rincian yang beliau sebutkan adalah masalah mencari imam masjid. Jadi kalau ada masjid ahli bid'ah, di sebelahnya tidak jauh dari situ ada masjid ahlu sunnah, dia lebih memilih masjid ahli bid'ah, maka dia ahli bid'ah. Sebaliknya, ketika masjid itu hanya satu, yang lain tidak ada, atau kalau ada pun jauh, atau yang lainnya tidak representatif, tapi dan dia tidak mau sholat di situ, maka dia ahli bid'ah. Rinciannya seperti itu ya. Dalilnya adalah sikap yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka bermakmum dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Padahal ijma' kaum muslimin yang membaca sejarahnya Hajjaj, Hajjaj ini orang yang sangat fasik. Kenapa sangat fasik? Hobi membunuh. Dan orang kalau sudah membunuh berarti dia melakukan perbuatan dosa yang paling besar di bawah kesyirikan. Apakah derajat siddiq hanya ditempati oleh Abu Bakar? Jawabannya tidak. Gelar Aisyah radhiyallahu anha siddiqah bintu siddiq. Namun imam dalam masalah siddiq, siddiqiyah adalah Abu Bakar as-siddiq. Di saat semua orang mendustakan, beliau mengimaninya, beliau membenarkan. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shadiqul mastu. Maka secara umum para sahabat mereka adalah siddiqun. Sehingga tidak hanya Abu Bakar saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah orang-orang yang diberi nikmat kubur bisa saling bertemu di alam barzah? Wallahu alam, saya tidak menjumpai dalil tentang ini. Mungkin Fanatiratun ila maisarah, coba kita pelajari terlebih dahulu. Mengikuti kegiatan kampung seperti ronda malam yang mana isinya biasanya bawa-bawanya merokok, mendengarkan dangdut, main catur bagaimana hukumnya? Kalau Anda bisa ganti dengan pengajian, membaca Riyadhus Shalihin, itu lebih baik. Tapi bisa jadi hanya semalam, setelah itu bubar ya. Ya nanti silahkan pilih jadwal yang cocok. Jadwal hari sekian orang-orangnya seperti ini, hari sekian orang-orangnya seperti ini. Anda kira-kira kan bisa menilai dari sekian komunitas-komunitas yang dibuat ini, mana yang kira-kira lebih jauh dari pelanggaran dan maksiat. Anda bisa pilih yang itu. Dan kalau misalnya boleh tidak ronda tapi bayar, ya pilih tidak ronda, bayar. Ini alasan kasepuan ya biasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan tentang pemakaman khusus muslim susah di Jogja. Pemakaman khusus muslim susah di Jogja. Bolehkah saya berwasiat untuk dimakamkan di pemakaman muslim? Hukum pemakaman campur dengan orang kafir bagaimana? Jadi memang hukum asal makam muslim itu tidak digabung dengan non muslim. Sehingga makam muslim ada sendiri, makam non muslim ada sendiri. Dengan ijma ulama itulah aturan syariat. Nah, mengenai hikmahnya, apa latar belakang itu dilarang? Ada beberapa penjelasan, namun ini sifatnya hanya ijtihadi. Yang ma'ruf adalah ada yang mengatakan karena non muslim ketika sudah dimakamkan, maka mereka mendapatkan hukuman. Dan mereka berteriak ketika dipukul oleh malaikat. Yang teriakannya bisa didengarkan oleh seluruh binatang illa thaqalain, kecuali jin dan manusia. Nabi SAW bahkan mengatakan, andai kan bukan karena kegiatan kalian memakamkan jenazah, saya mau berdoa kepada Allah agar kalian bisa mendengarkan teriakan penghuni kubur. Padahal teriakan penghuni kubur ketika itu mungkin ada sebagian sahabat, ada sebagian selain sahabat. Namun beliau tidak jadi mendoakan hal ini, karena nanti kalau mereka dengar gak kuat ngantar jenazah, mendengarkan tangisan mayit, ketakutan. Akhirnya jenazahnya kon mangkat dewi. Gak mungkin seperti ini. Makanya bagian dari nikmat Allah, meskipun tonggone kuburan rakrungu kuburan, tidak dengar suara kuburan, tidak dengar tangisan kuburan, tidak mendengar teriakan mereka ketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini sudah menjadi wasiat yang ideal, meminta kepada keluarganya agar dimakamkan di pemakaman khusus muslim. Kalau di daerah-daerah yang lain, makam muslim dan non-muslim dipisah. Dan katanya hanya Jogja dan sekitarnya saja yang digabung ya. Nah, kita insya Allah YAAI, Yayasan Amal Abadi Indonesia, sudah mengupayakan itu. Dan ada beberapa titik yang nanti kita jadikan sebagai tempat pemakaman yang khusus muslim. Berikut juga fasilitas yang disediakan, mulai dari ngerukti jenazah, mulai dari memandikan sampai memakamkan, ada tim yang kita sediakan. Kalau Bapak Ibu ingin melihat, sudah ada portofolionya, portofolio penjelasannya di web yaai.or.id. Nah, di sana ada penjelasan tentang masalah pemakaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang Wali Songo. Para Wali Songo, orang yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di Jawa. Pertanyaannya, apakah kita boleh mengikuti ajaran-ajaran beliau? Jawabannya silahkan. Namun ajarannya ditulis dalam buku apa? Ada bukunya Sunan Bonang? Buku ini ditulis oleh Sunan Bonang. Atau Sunan Kalijogo nulis buku? Nah, kita terputus sanadnya. Wali Songo itu pernah menyampaikan apa? Sanadnya terputus. Oh, dari Mbah Kiai Fulan, dari Qala Haddatsana Mbah Kiai Fulan. Qala haddatsana bagi fulan. Sampai dari muridnya Sunan Bonang, dari Sunan Bonang. Kita enggak punya kayak gitu, Pak. Sehingga ajaran Wali Songo di tempat kita itu baru dalam tahapan jarine-jarine. Gitu ya. Katanya-katanya. Katanya kayak gini, katanya kayak gini, katanya kayak gini. Lah kalau sebatas katanya, gimana kita bisa yakin? Berbeda dengan tulisan para ulama di masa silam. Sahih Bukhari ditulis tahun 250-an Hijriyah. Sekarang tahun 1440. Berarti selisih berapa tahun? 1200-an. Masih sangat mudah bisa kita baca tanpa ada perubahan. Ya teksnya kayak gitu. Dan lengkap dengan sanadnya. Sehingga kita enggak susah dikasih oleh Allah yang lebih lengkap, lebih sempurna. Al-Qur'an lengkap, hadis-hadis walhamdulillah buahnya. Tapi kita mencari yang enggak jelas. Saya mau mencari apa nasihat kiai atau Kanjeng Sunan ini. Dan Anda mau dapatkan dari mana enggak jelas. Misalnya kita sepakati mereka orang yang dulu pernah menyampaikan pelajaran tentang Islam. Tapi kan enggak ada yang sampai ke kita. Sebatas hanya katanya-katanya ya. Gimana kita bisa yakin? Kalau sebatas hanya katanya. Walhamdulillah Allah lindungi yang lebih tinggi derajatnya, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu segar bisa sampai ke kita. Imam Nawawi sama Sunan Bonang tua mana? Sunan Bonang itu tahun berapa? Sunan Kalijaga tahun berapa? 1400-an Miladiyah. 1400 Miladiyah itu kalau dikonversi ke Hijriah tahun berapa? 800-an. Imam Nawawi 600-an. Riyadhus Shalihin begitu mudah kita dapatkan. Jenengan beli Riyadhus Shalihin borong bisa enggak? Oh, bisa dibagikan sama yang lain. Tapi kita mau beli kitabnya Sunan Kalijaga enggak bisa. Masalahnya di situ. Tidak ada peninggalan yang otentik, referensi yang otentik tentang wasiat dan nasihat-nasihat mereka. Sehingga kalau saya mau mengikuti mereka, yang diikuti kan ajarannya, bukan kuburannya. Kalau diikuti kuburannya, ya nanti nggak ada nilai manfaat yang besar di situ. Selain hanya mendoakan beliau, dan itu pun bisa kita lakukan tanpa harus datang ke kuburannya. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar bahwa di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua makam yang disiapkan untuk Nabi Isa dan Imam Mahdi. Apakah ini benar? Ini ngarang ya. Tidak pernah ada seperti ini, dan kalau ada buktinya mana? Betul di situ ada tiga makam, tapi itu makam siapa? Abu Bakar dan Umar. Makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi kiblatnya ke arah selatan. Makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling selatan. Paling selatan. Jadi ini misalnya rumah Aisyah, maka beliau di sudut yang sana. Ini Masjid Nabawi belakang sini ya. Di sudut paling pojok. Kemudian belakangnya agak geser ke timur dikit, dan belakangnya berarti ini makam Rasulullah SAW, di sini makam Abu Bakar. Makanya orang ketika ziarah geser dikit. Belakangnya lagi di sudutnya sini, ini makam Umar. Sehingga tidak baris, tapi agak miring, ya. Sehingga ketika orang ziarah geser. Juga tidak dibariskan lurus sejajar, tapi di belakangnya. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.